Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha juga qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bisal. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang para sahabat dari wisal. Wisal yang puasa wisal menyambung puasa hari ini dengan berikutnya tanpa diselingi berbuka. Disebutkan al-wisal ada tiga. Yang pertama yang haram, yang kedua yang makruh, yang ketiga yang mubah. Yang mubah sebagai para ulama kita diantara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan boleh kalau sampai sahur setelah beberapa hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghardik sebagian yang melakukan wisal, maka beliau berkata, man arada an yawasila faliwasil ila sahar. Barang siapa yang ingin tidak berbuka wisal, maka silakan sampai sahur. Adapun lebih dari itu tidak boleh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wisal, melarang seorang tidak berbuka melanjutkan puasa hari ini dengan hari berikutnya tanpa berbuka, itu semata-mata rahmatan lahum, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Ini syahidnya. Ya, rahmatan maf'ul li'ajlih, semata-mata karena sayangnya beliau kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Faqalu, ketika mereka para sahabat berkata, innaka tawasilu, engkau ya Rasulullah melakukan wisal tidak berbuka. Faqala, inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini, aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum oleh Rabbku. Muttafaqun alaih. Banyak penafsirannya, di antara penafsiran disebutkan Imam Nawawi rahimahullah maknanya ini, yaj'alu fiyya quwwatan quwwatan man akala wa syariba. Di antara penafsiran inni yut'imuni rabbi wa yasqini, yani Allah menjadikan padaku kekuatan seperti orang yang makan minum. Walaupun tidak makan minum, tapi Rasul diberi kekuatan oleh Allah seperti halnya orang yang makan minum. Asyahid, bayan, iya, asyafaqah warahmah kepada kaum mukminin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang wisal karena semata-mata kasih sayangnya kepada umatnya. Qala kata beliau rahimahullah wa Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'in radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni laqumu ila shalah, sungguh aku melaksanakan salat. Wa ana uridu an utawila fiha, dalam keadaan aku telah menginginkan untuk memanjangkan bacaannya, memanjangkan salat tersebut. Fa asma'a buka as-sabi, namun kemudian aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa tazawwaza bi salati, maka aku pun meringkas memendekkan salatku. karahiyata, karena tidak ingin an asyqa ala ummi, aku memberatkan ibunya. Rahul Bukhari. Ini fabilah rahiman rahimakumullah, yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita salat dengan takhfif. Jadi seorang imam yukhaffifi salatihi, dan kata beliau takhfif, Qasim Utsaimin rahimahullah, takhfif ada dua, takhfifun daimun dan takhfifun tariun. Takhfifun daimun, salat yang ringan, itu yakni sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam hendaknya berupaya untuk senantiasa mencontoh Rasul dalam bacaannya. Itu takhfifun daim. Karena Rasul adalah yang paling ringan salat dan paling sempurna. Yang kedua, takhfifun tariun. Meringkas salat, meringankan salat, memendekkan salat karena ada sebab yang insidental. Seperti di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk memanjangkan, ternyata ada sebab satu kejadian, ada tangisan bayi atau anak kecil, maka Rasulullah SAW memendekkan salat ini takhfifun tariun. Ya, dari sini syahidnya adalah karahiyata an asyqa ala ummati ala ummihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian, sayang kepada si anak dan juga kasihan kepada ibunya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam meringkas salatnya. Nah, mari kita cukup insyaallah. Santri jangan bubar dulu, nanti ada setelah muhadharah nanti ada briefing insyaallah, ada briefing dari aminnya. Fadhlukum.